di pepatah sedekah, ini mengagumkan nih. Sedikit demi sedikit, langsung jadi bukit. Gak ada yang kebetulan. Semua sudah dalam rancangan Allah. Kalau kita emang percaya, jangan. Kalau emang kita gak percaya, ya sudah. Wayanya kita emang tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada yang mendoakannya, bahkan dia akan didoakan oleh malaikat atas perintah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari dulu saya tuh pengen berdoa di depan Ka'bah. Kayaknya dengar dari orang-orang kalau doa di depan Ka'bah tuh wis mesti mantap. Alhamdulillah tahun 2006 untuk pertama kalinya saya alhamdulillah dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di depan Ka'bah. Berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memang Masya Allah kabul itu, kabul terus. Sampai urusan utang itu kan orang suka nanya gini kan. Kalau ada duit, mending umroh, mending bayar utang. Gitu ya. Kalau saya bilang begini, sedekah aja. Nggak usah umroh, nggak usah bayar utang. Nanti minta sama Allah, bisa umroh, nggak pakai bayar, bisa bayar utang, selesai. Kan suka ada yang nanya tuh, kalau punya duit nih, kalau punya duit, mending umroh, mending bayar utang. Kalau saya bilang sedekahnya. Terus minta sama Allah supaya tetap bisa umroh, minta sama Allah supaya tetap bisa bayar utang. Karena alhamdulillah saya pergi umroh nggak pakai duit. Ah itu kan ustaz. Ya tapi kan dulu belum ustaz. Masih semi-semi gitu. Paroh-paroh. Baik. Masya Allah lah. Sampai ini rahasia ya, ini rahasia. Kasih tahu jangan ya. Ah nggak usah ya. 17 tahun ke atas nih. Ini banyak yang muda-muda soalnya banyak yang belum nikah ya Ma ya. Ini rahasia rumah tangga saya sama istri. Ada sesuatu gitu yang saya rasakan supaya gimana gitu. Saya berdoa di Mekah. Sampai kita berdua-duaan berdoa nih. Ya nggak usah saya perjelas doanya apa ya. Pokoknya ditebak-tebak aja deh gimana gitu doanya. Sampai saya ketawa sama istri saya berdua. Masa sih kita doa begini di Mekah? Gak apa-apa deh daripada mikir yang enggak-enggak daripada begini, daripada begitu. Saya berdoa. Ini belum pada kawin, pada mikir. Apa sih doanya? Yang akhirnya gue bilang rahasia ini, rahasia. Sampai yang kayak gitu, ada teman dekat saya nanya. Masa sih ente sampai kayak begitu berdoa? Gue bilangin gak percaya lu. Tuh, manjur. Pokoknya Masya Allah dah. Gak usah pakai jamu, gak usah pakai seri rapet. Itu clue-nya saya kasih itu. Allah yang maha mengajarkan, toh. Allah yang maha memberikan nikmat. Allah yang maha membuat tahan lama. masjid nih Ustaz, loh. Ini ilmu, apa yang kayak gitu aja. Jadi gak enak sih pagi-pagi. Eh tapi inilah yang mulai. Banyak laki-laki yang suka pura-pura merasa nyaman dengan istrinya. Banyak yang istri merasa pura-pura nyaman dengan suaminya. Tidak ada keterbukaan. Tapi kemudian si lelaki nyari perempuan yang lain. Si perempuan mencari laki-laki yang lain. Mencari kepuasan masing-masing. Saya dan Maimunah enggak begitu. Bukan ke siapa lagi? Satu lagi tuh. Wih, apa? Dokter Boyka. Enggak main. Sholat dua rakaat, ngomong sama Allah. Gimana ya, kok enggak pernah bareng? Maaf ya. Ini cerita. Makanya saya bilang ini 17 tahun ke atas. Tapi kan ini problem, Pak. Problem. Ada yang 10 tahun berumah tangga. Enggak ada nyaman-nyamannya. Ada. Oh, ini Elirisman sebenarnya harus ngomong. Seks apa dalam keluarga ya. Tapi ini penting. Berangkat sama. Punya duit, berangkat. Masa berangkat terus kok. Salah, bener aja. Tapi jangan lupa ngajak orang gitu. Keberangkatan sekarang ngajak guru ngaji waktu kelas 1 SD. Berangkat besok ngajak guru agama waktu kelas 1 SMP. Berangkat lagi besok ngajak guru agama waktu kelas 1 SMA. Berangkat lagi besok ngajak merebut masjid. Berangkat lagi besok ngajak adiknya mertua. Berangkat lagi besok tuh enggak apa-apa. Kalau kayak begitu mah sebulan sekali berangkat juga enggak apa-apa. Kalau punya duit mah pergi haji 3 kali mah boleh. Setahun 3 kali boleh. Ustaz, iya yang duanya masuk neraka. Nih, berdoa sama Allah di rumahnya langsung. Dan harus ini, harus punya apa sih? Soul, itu harus punya semangat untuk menuju Mekah. Ya. Harus punya satu impian. Jadi kayak orang sholat malam itu diincar. Kan orang sholat malam itu ngincar. Watabattal ilaihi tabtila. Jadi sholat malam itu diincar. Ntar mau bangun malam, besok sidang skripsi ini. Gitu. Iya, harus ada satu kekuatan azam. Kekuatan nawaitu. Nah pergi ke Mekah tuh begitu. Waktu utang masih bertengger di atas 1 miliar rupiah. Saya berdoa sama Allah. Ya Allah izinkan saya berdoa langsung di Ka'bahmu. Izinkan saya berdoa langsung di Masjidil Haram. Ya Allah untuk urusan utang saya. Alhamdulillah Pak. Berangkat ke sana doanya gak ada yang lain. Urusan utang aja urusan utang. Di sekian belas tempat mustajab doanya begitu. Ya Allah, lunasi utang saya. Minggir lagi ke sini. Ya Allah, lunasi utang. Terus, alhamdulillah. Kemudian Allah berikan kemudahan membayar. Ada sepasang suami istri. Udah 8 tahun menikah. Gak punya anak. Dikisahkan, tahun yang ke-8 itu. Asal dia berobat. Asal dia kemudian silaturahim, asal dia ketemu orang lain, selalu yang ditanya, Mas, udah berangkat ke Mekah belum? Istrinya juga begitu, Mbak, udah pernah pergi ke Tanah Suci belum? Dan kebetulan dua-duanya belum. Sampai dokternya dia mengatakan begini, coba jajal pergi ke Baitullah. Di sono berdoa, banyak tempat mustajab, minta sono punya anak, langsung di rumahnya Allah. Akhirnya Ustaz Edi dengan rahmat Allah, ini orang daftar haji, lalu kemudian berangkat di tahun yang ke-9. Di mana tempat mustajab selalu berdoa, Ya Allah beri saya anak keturunan. Ya Allah beri saya anak keturunan. Ya Allah beri saya anak keturunan. Terus kita berdoa. Rabbi habli zurriyatan min ladunka Innaka antas sami'ud du'a. Terus berdoa. Alhamdulillah. Memang di tempat-tempat sangat mustajab didengar sama Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan setelah pulang dari haji, alhamdulillah si suami kawin lagi. Antitesis ya? Antitesis ya nih? Kontraproduktif nih. Oh, kok jadi begitu? Mintanya anak, malah si suami kawin lagi. Ada yang salah? Ada yang salah gak? Gak ada yang salah. Kitanya aja yang tidak memahami cara Allah menjawab. Sampai bagian sini sih para perempuan gak pada seneng. Gak gitu kali. Ya nyatanya ini kejadian. Rupanya dua-duanya berdoanya kurang sempurna. Mestinya doanya begini nih. Ya Allah kasih saya anak keturunan dari rahim saya loh. Jangan dari rahim yang lain. Doanya enggak begitu. Doanya kasih saya anak. Jadi kasih. Tapi rupanya kelak dari rahim yang lain. Ya sesuai dengan apa yang sering terjadi di dunia nyata. Ribut. Nyeselnya tuh istri juga gak ketulungan. Rupanya selama di tanah suci ada satu orang perempuan yang selama di tanah suci ditemani terus mandi pasangan berdua. Kan namanya tanah suci ya, karena pengen baso nemenin turun bertiga. Pengen beli gelang bertiga. Dia, suaminya sama temennya. 20 sekian hari bertiga terus, rupanya rupanya ada sesuatu. Subhanallah, nikah nih si lakinya ini sama si perempuan yang selama di tanah suci bareng. Tapi nanti kita akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya suka bilang ada tadi ada orang di status BB-nya. Ya, statusnya bunyinya begini. Boleh gak sih ngeluh? Boleh aja gak apa-apa. Namun gue manusia lepas aja. Yang penting jangan terus-terusan mengeluh. Tapi Ustaz kan gak boleh. Udahlah kita manusia lah. Asal ngeluhnya sama Allah sih gak apa-apa. Aduh kok jadi begini? Gak apa-apa. Kalau emang susah cari tembok. Ngeluh sama tembok. Jangan sama orang. Kalau sama orang jelas gak boleh. Ngerasa capek boleh. Tapi jangan lama-lama. Cepat wudu, cepat sholat. Ngerasa suntuk, namanya juga manusia. Pasti ada suntuknya. Kalau udah datang suntuknya tuh gimana? Cari orang susah, main ke situ, ngobrol sama dia. Nanti lepas deh kesuntukannya. Penat, mumet, uyang, banyak masalah. Lari ke UGD. Iya, ke orang-orang yang udah mau dipotong kakinya. Hah? Yang ginjalnya mengecil, kempes. Insya Allah saudara akan hilang kepenatan itu. Nah, kembali ke si Fulan dan si Fulana. Ternyata alih-alih doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata malah si suami menikah lagi. Berantem. Bubrak. Jeng. Yang tua sama yang muda tadinya sekawan, tadinya berteman, habis. Tapi kemudian ada berita. Yang muda hamil. Mulai nih yang tua punya perasaan. Oh, jangan-jangan doa saya dikabul Allah. Cuman lewat cara yang berbeda. Akhirnya, ya. Ini sampai sini ibu-ibu tetap sebel nih. Enggak deh kalau begitu sih enggak. Akhirnya yang tua mulai merapat sama yang muda. Mulai bikinin kue, mulai ngasih makanan. Yang muda gak mau terima, takut diracun. Ya, curiga si om. Udah curiga. Tapi kemudian hati kecil si yang muda kan berasa ya. Keikhlasan tuh berasa. Kasih sayang itu berasa. Akhirnya lama-lama diterima. Terima. Jadi kakak adik. Ini sudah pernah disinetronkan nih waktu zaman Mahakasih dulu. Ya. Jadi kakak adik sampai hari H melahirkan. Si suami tidak ada di ruang bersalin. Yang ada di ruang bersalin cuman yang tua sama yang muda. Di situ baru terbongkar satu rahasia kecil yang lain. Apa? Rupanya si perempuan yang selama ini ngikut selama di tanah suci doanya, ya Allah kasih saya jodoh. Allah mendengar sekali jalan dieksekusi. Mbak Nik udah perempuan-perempuan tetap enggak. Loh ini kan Allah yang ngatur, bukan kita kaum lelaki. Kurang gitu aja takdir. Ya gimana emang udah begitu? Ya tapi gak begitu, ya begitu. Dengerin itu ceritanya. Yang muda hamil, yang tua terus akhirnya nempel, berubah pikiran, berubah rasa. Akhirnya menjadi kakak adik. Tiba masanya melahirkan. Terus sinetronnya saya waktu ditayangkan tuh terharu betul. Ini memang cara Allah luar biasa. Anda minta kaya sama Allah, malah diuji dengan serangkaian kemiskinan. Cepat. Ujian banget. Hajar juga kanan kiri. Wah jatuh di PHK. Ancur-ancuran. Tapi pada satu titik nadir saudara menerima. Ya Allah. Kalau memang engkau menghendaki ini yang terjadi sama saya terima. Ketika itu kemudian saat mulai naik. Kekayaan mulai Allah beri kepada saudara semua. Rupanya Allah memang mempersiapkan saudara menjadi orang kaya. Yang tidak lupa dengan orang yang miskin. Saudara dipersiapkan menjadi orang yang jaya. Tapi tidak lupa kepada mereka-mereka yang masih di bawah. Allah yang maha tahu. Allah gembleng dulu sebelum jadi perwira sekolah dulu. Dikabul sama Allah. Cuma kita yang merasa gak dikabul nih. Habis-habisan nih. Jahat Allah, jahat sekali. Saya sudah sedekah rumah saya satu-satunya. Saya sudah sedekah juga mobil saya satu-satunya. Tapi kenapa ya Allah? Jangan nanya kenapa. Yang harusnya kita gimana? Sami'na wa athona. Ikut aja. Saya ajarin istri saya. Mah. Ya ini kalau papa kok kayaknya buat berdoa supaya kawin lagi enggak keluar-keluar. Saya pernah di tanah suci ini pengen itu berdoa. Ada satu doa yang saya enggak berani, Pak. Ada satu doa yang saya tidak berani mengucapkannya. Dua deh, bukan satu, dua. Yang satu nikah lagi. Ini saya enggak berani, takut dikabul. Beneran gak percaya. Bener loh, kalau berdoa di tanah suci gitu ya, kita angkat tangan nih. Ya Allah, kalau emang udah tawannya nih boleh deh. Gitu. Terus jatuh kalimat dari Allah, kun. Fayakun. Karena takut, belum siap, saya gak berani doa. Tapi yang namanya pengen berdoa, ini nyedek terus deh. Ada istri nggak kacau kan? Tapi ini jujur loh. Ada itu. jangan dibahas itu Maya. Ada gitu, tapi kok nggak keluar itu. Sampai suatu saat saya pernah umroh sama sahabat saya, sama sahabat dekat saya, janjian, Mas, janjian yuk, kali ini kita doa supaya kita bisa kawin lagi. Terus teman saya bilang, iya juga, yo. kita bisa. Istri-istri kita gak usah tahu, kita pergi aja keluar. Gak jadi loh. menjelang berangkat apa asar apa maghrib saya lupa. Tiba-tiba kita berdua saling mikir, iya ya, nggak usah lah. Akhirnya nggak jadi gitu loh. Nah saya curiga, jangan-jangan istri saya berdoa di tanah suci supaya saya nggak pernah berdoa supaya kawin lagi. Saya curiga, jangan-jangan istri saya selalu berdoa, ya Allah si kakak jangan sampai kepikiran pun, jangan kepikiran kamu. Saya hari saya tanya sama istri saya, mah, pernah doain papa supaya gak kawin lagi gak sih? Apa dia bilang? Enggak, gak pernah. Terus saya bilang sama dia, jangan, jangan gitu. Doain dong, doain papa supaya papa gak kawin lagi. Istri saya berbinar matanya. Emang gak apa-apa, Pak? Gak apa-apa. Istri saya yang kerudung, yang baju hitam, kerudung, apa itu warnanya itu? Berdiri. Maksud berdiri namanya apa? Saya suruh ke sini nih. Mama sini. Ini. Istri saya pemalu. Ya. Wah, ayo mak, mumpung kacamatanya baru. Udah, lihat suaminya aja sini. Ya, saya bilang, sampai mana tadi? Nggak, istri saya suruh kan. Mah, pernah nggak sih berdoa supaya papa jangan kawin lagi? Dia bilang, nggak pernah. Saya emang nggak pernah doa kayak begitu, Pak. Masa sih? Doa dong, doa. Supaya papa gak kawin lagi, doa. Istri berbinar matanya. Gak nyangka kalau saya nyuruh dia berdoa. Mana ada laki kayak saya mungkin. Nyuruh berdoa supaya saya jangan kawin lagi. Gak ada loh. Di mana-mana para suami mengharapkan kan. Mengharapkan disuruh-suruh, dipaksa-paksa kawin lagi. Wah. Ini saya bilang, mah doa, doa sama Allah. Doa sama Allah supaya papa jangan kawin lagi. Istri saya bilang, bener nih, boleh didoain kayak gitu. Bener, boleh. Pas kata istri saya sambil tidur-tiduran nih. Ya udah deh, kalau emang boleh, ntar saya doanya begitu. Bener, Ma. Mama pokoknya harus rajin berdoa supaya papa jangan kawin lagi. Nanti ujiannya papa kawin lagi tuh. Orang berdoa kaya miskin gitu kan. Tapi kalau orang berdoa, you know, supaya, nah itu dia, doain supaya jangan kawin lagi, jangan kawin lagi, jangan kawin lagi. Ujiannya terdatang dalam bentuk apa? Saya kawin lagi. Apa kata dia? Wah, kalau gitu enggak ada, enggak ada. Kalau enggak didoain, nanti papa kawin lagi loh. Bingung deh. Ini mesti gimana? Kembali. Alhamdulillah, ya, tiba saatnya melahirkan. Sepasang suami istri ini, dua kakak adik, ya, yang tidak sedara, yang tidak seibu sebapa, yang ada kemudian pertautan kasih sayang karena pernikahan. Tiba-tiba ada peristiwa yang dramatis. Si kakak yang tua nih sama si adik yang muda satu ruang bersalin. Si yang tua baru tahu ternyata memang doa itu dikabulkan oleh Allah. Sampai saat itu dia merasa Allah mengabulkan bukan doanya dia tapi doa si adik. Jadi si adik begini bilang, "Kak, Allah sudah mengabulkan doa saya ketika kita sama-sama di tanah suci." Si kakak nih sambil mempersiapkan persalinan nanya, "Emang kamu doanya apa?" "Saya dulu berdoa, Kak, supaya bisa punya jodoh." "Oh, pantas." Doanya gitu nih. Terus mengagetkan sekali buat si yang tua, yang muda ngomong begini. karena doa saya sudah dikabul. Saya sejak saya hamil, saya sudah niat. Kalau nanti anak ini lahir, maka anak ini buat kakak. Kakaklah yang menggendong untuk pertama kalinya, supaya anak ini taunya adalah kakak yang menjadi ibunya. Oh, jangan begitu, kamu sudah mengandung 9 bulan. Kakak nunggu sampai 9 tahun. Kakak menunggu sampai 9 tahun. Kakak yang lebih berhak atas anak ini, sesuai dengan doa kakak selama di tanah suci, supaya kakak bisa punya anak keturunan. Allah. Begitu kemudian melahirkan, sesuai dengan janji, dikasih langsung ke si kakak. Dia sengaja potong itu, ya, hubungan potong, bukan hubungan nasab yang dipotong, tapi hubungan fisik. Potong. Si kakak yang mandiin, si kakak yang nyebokin, si kakak yang bukain pakaian, si kakak yang pakai pakaian, si kakak yang gendong tidur juga masih kakak terus sama dia. Yang muda memuaskan hatinya bahwa doa dia sudah dikabul, minta supaya dikasih jodoh. Dan subhanallah, jika di sini ada dokter-dokter, jika di sini ada orang-orang yang menggeluti bidang medis, tahu bahwa ternyata rasa gembira, rasa bahagia, rasa senang itu bisa mempengaruhi hormonal. Betul? Sebaliknya begitu, rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas juga bisa mempengaruhi hormonal. Jadi jerawatan, jadi sakit perut. Betul enggak? Begitu kan stres, udah mulai keluar nih. Ting, satu. Mana yang jerawatan nih? Ini stres. Begitu kemudian, ya, keresahan, kekhawatiran yang dihajar perut. Itu diobatin pakai sakit perut, punya obat apapun. Enggak sembuh. Karena bukan berasal dari sini. Asal dari sini. Dari sini. Ininya diperbaiki, ininya dibetulin, ini benar. Begitu juga saya bilang sebaliknya. Ketika yang tua gendong anak, mandiin anak, gendong anak, mandiin anak, gendong anak, mandiin anak. Baik. Bersentuhan kulit dengan kulit anak. Besar perasaan dia sebagai seorang perempuan. Ternyata 4 bulan setelah melahirkan tuh si istri yang muda. Allah kasih dia hamil. Subhanallah. Happy ending. Tapi tetap enggak lah. Happy ending tapi tetap nges. Jangan sampai. Sekarang kalau gitu saya tahu doanya. Ya Allah, kasih saya anak keturunan dari rahim saya. Enggak pakai kawin lagi, enggak pakai ribut, enggak pakai berantem. Saya mau cerita bahwa ternyata doa di tanah suci itu betul-betul mustajab. Yang datang ke Allah coming dengan keyakinan yang full, kankernya beres, ginjal jantung beres, anak yang sudah divonis jadi tetap panjang umur, rumah tangga yang berantakan pulang jadi sakinah mawaddah warahmah. Betul. Di tanah suci kemarin ya Maya, itu ada seorang ibu dan bapak kan berdoanya apa sama Allah SWT supaya anaknya cerai. Iya, supaya anak cerai. Dia berdoa supaya anak cerai. Tapi di penghujung pulang, doanya berubah. Apa doanya? Dia doain mantunya supaya jadi baik, supaya jadi baik, supaya jadi baik. Rupanya Allah menunggu. Kan dipanjangin tuh. Dia panjang sendiri tuh ini. Mbak, ini istri saya jangan diajak ngobrol. Wih. Istri saya jangan tidak ngobrol, biar dia perhatiin suaminya. Jarang-jarang istri saya ikut ramah. Jarang-jarang. Ya emang ya, jadi dia tuh dipanjangin kan. Orang-orang seminggu, 9 hari, ini orang lebih. Padahal niat orang tua ini, dia benar-benar pengen doainnya lebih panjang lagi. Ternyata Allah pede, Pak Ustaz, ini mengubah hatinya nih orang. Dia malah doain mantunya, doain mantunya, doain mantunya. Subhanallah. Allah berikan peristiwa. Ini kelihatannya perceraian tidak jadi. Perceraian tidak jadi, ada pertobatan dari si suami, ya udahlah. Allah Maha Pengampun, mudah-mudahan ini menjadi jalan lebih sakinah, lebih mawaddah, ya, lebih ada lagi rahmatnya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nih mahasiswa-mahasiswa, mahasiswi-mahasiswi. Coba nih dari semester 1. Dari semester 1 udah berdoa pada Allah supaya bisa berdoa di tanah suci. Begitu nanti dapat kesempatan berdoa di depan Ka'bah, doa supaya bisa ngelanjutin S2, supaya bisa ngelanjutin S3, supaya dapat pekerjaan dengan gaji di atas 20 juta. Supaya dapat bikin perusahaan setelah 1 2 3 tahun bekerja. Supaya kemudian bisa mengajar tapi tetap punya perusahaan, supaya tetap bisa berdedikasi buat kampus tapi tetap sama keluarga, keren terus bisa kumpulin. Ada lagi saya tulis di dalam buku Penfayakun kalau tidak salah, ada orang yang doanya cuma satu, kulo nyuwun ngapuro, ya bahasa Betawi itu ya. Kulo nyuwun ngapuro. Di mana-mana kulo nyuwun, tawafnya gitu, tawafnya gitu. Yang lain tuh tawaf pakai doa, pakai bahasa ndak. Kulo nyuwun ngapuro, kulo nyuwun ngapuro. Beneran. Dia ngerumangsa, ya. Dia ngerumangsa bahwa dosanya banyak di tempat-tempat itu. Minta ampun jemaah Allah Subhanahu. Bercita-citalah saudara-saudara semua. Bercita-citalah berdoa di depan Ka'bah. Nih ya, tanya istri saya, tanya Mbak Anik, tanya Mas Jody, tanya mereka-mereka yang sudah pernah pergi ke tanah suci, tanya Ustaz Edi, tanya Ustaz Mus, tanya yang lain-lain. Ini Ka'bah nih, gitu? Di pusat paling tengah kan. Ini berdoa satu shof di belakang Ka'bah atau di depan Ka'bah atau di bawah Ka'bah, apa kayak sebutannya, pokoknya paham gitu ya. Berdoa di shof kedua, shof ketiga, shof keempat, terus sampai di depan Masjidil Haram sholatnya lain. Lain. Siapa yang pernah ke tanah suci? Yang pernah? Oke. Okay. Sempat gak sholat tidak di depan Ka'bah? Tapi di pintu-pintu yang paling depan sini. Sempat tau? Gimana rasanya? Lain. Beda. Kata orang Jogja, bedo. Bedo. Bedo. Saya pribadi yang sudah sering bolak-balik ke Mekah, sudah sering bolak-balik ke Masjidil Haram, itu kalau tangan nempel multazam, air mata tuh bercucuran gitu. Itu kalau sudah berdiri di depan multazam itu, nggak usah sholat kan, nempel aja tangan, itu seperti getaran magnet yang luar biasa. Sampai kita nggak ngerti mau doa apa gitu. Cucuran air mata ya Allah, sampai ditegur sama si Syekh. Tegur sama yang jaga itu. Syekh, ya haji, haji haram, haram, haram. Emang gak boleh kita lama-lama itu gak boleh. Haji haram, haram, roh, roh, roh. Jalan, jalan, jalan. Lalu bahasa kitanya bikin macet lo pergi. Tapi emang Masya Allah, apalagi sampai bersimpuh. Duduk, coba saudara menjemkan mata. Coba sekarang menjemkan mata, duduknya dilainin. Duduknya seperti duduk bersimpuh iftiras. Nih, duduk gini. Coba, coba semua duduknya begini. Tukang foto jangan foto dulu. Gini loh. Nah. Ya, sekarang pejemin mata. Seakan-akan saudara ada di depan Ka'bah, di atas lantainya Masjidil Haram. Lalu saudara bersimpuh. Di depan Ka'bah dan saudara berdoa kepada Allah. Di atas saudara langit berwarna cerah biru. Burung-burung yang berterbangan sana, berterbangan sini. Kanan kiri yang terdengar suara talbiyah, suara doa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mu'la syarika. Ada lagi yang terdengar suara, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbana. Saudara bayangkan atmosfernya Masjidil Haram. Saya berikan waktu secukupnya buat saudara. Dalam keheningan saudara rasakan. Saudara rasakan seakan-akan saudara ada di Ka'bah. Ada di depan Ka'bah, di dalam Masjidil Haram. Saya berikan waktu saudara kemudian berdoa. Silakan. Alhamdulillah. Sekarang silakan buka kembali matanya. Siapa tahu saudara gitu. Nanti bulan Maret 2012 atau bahkan Ramadan besok saudara mengenang peristiwa pagi hari ini. Begitu buka mata, ya Allah, bukan di Masjid Uin. Di Mekah, ya Allah, depan ya Allah Ka'bah. Terus saudara koset-koset gitu. Orang bilang bid'ah, udahlah jadi pikirin lah. Jadi pikirin orang. Sukses. Ya Allah ini Ka'bah nih. Ya Allah ini Ka'bah. Oh, saudara basah tuh. Baju saudara mesti basah. Ya Allah. Rindu. Apalagi buat saudara yang punya ibu ya. Nenteng gitu tangan kiri emak nih kita. Waduh, Pak, Masya Allah. Masya Allah, emak Ka'bah hitam ya, Mak. Iya, hitam. Oh, ini. Itu Hajar Aswad tuh mak, bukan nak, itu Rukun Yamani. Oh, Rukun Yamani, terus muter, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian naik lagi selesai tawaf, ya enggak kan? Kita sholat di belakang makam Ibrahim, sholat dua rakaat. Kita liati itu Ka'bah ya Allah. Enggak tahu enggak kalau Ustaz Edi atau Pak Mus dan lain-lain. Kalau saya sih kalau di depan Ka'bah enggak mau ngeliat lantai, saya mah, tanya Ka'bah. Soal fikih ya, berbeda-beda. Tapi kalau saya sih udah depan Ka'bah ngapain ngeliatin lantai? Rugi amat kulitin Ka'bah, Ka'bahnya. Itu kalau saya. Ustaz fikihnya enggak benar tuh. Nah, namanya berfikih, ada yang suka, ada yang enggak, ada yang sepakat, ada yang tidak, ada yang sependapat, terserah aja. Cuman di depan, udah depan sih saya ngeliatin aja. Nanti. Di sebelah ibu kita lagi jongkok, lagi doain. Ya Allah, anak perempuan saya, ya Allah, ketemu jodohnya yang soleh. Tahun depan langsung punya anak, kok bisa kembar nih, udah telat. Terus kemudian berangkat menuju pintu Al-Masak, tempat sa'i. Terus naik sofa, dari sana menghadap lagi Ka'bah. Lalu kemudian mulai berangkat. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Ayo coba baca bareng-bareng. Ikutin saya ya. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa'a ghairan fa inna allaha syakirun alim. Jadi baca nanti tuh menjelang naik ke Bukit Marwah. Aduh, subhanallah. Satu putaran, dua putaran, tiga putaran, empat putaran, lima putaran, enam putaran, tujuh putaran, berakhir di Bukit Marwah. Berdoa tuh supaya ngegunting rambut kita, istri, supaya ngegunting rambutnya istri, suaminya. Supaya ngegunting rambut anaknya, emaknya atau bapaknya. Supaya ngegunting rambut ayah ibunya, anaknya. Waduh, jangan anak kecil, India dibayar. Ini anak India dibayar, jangan gitu-gitu dong. Habis itu yang laki-laki cukur deh sampai botak, ya gak? Hah? Lah pelontos pun bulat dah kayak kojek gitu. Subhanallah. Saya suka ngebayangin tuh ya, sampai sekarang saya masih ngebayangin karena saya belum sempat bawa sikun. Anak saya sikun. Ya. Kun sama Hafiz. Mudah-mudahan dah ya kita bisa umroh bareng-bareng nih sekeluarga. Ya, bawa anak, bawa cucu. Wah, subhanallah. Terus kita pakein anak kita kain ihram gitu. Kayak anak segini gitu kita pakein kain ihram. Waduh, asik tuh, Pak. Terus dipoto, tag langsung upload. Ya Allah, ingat upload lagi. Jadi bebe mania orang lain masuk Ka'bah berdoa, dia sibuk motok cek. Gua di Ka'bah nih, gua. Elah, status Ka'bah. Wih. Oh, deh kantongin dulu, matiin. Apalagi buat yang pertama kali matiin. Pakai kain ihram bu, asin. Kemudian di atas bis nih. Di atas bis. Berjalan ya, dari Jeddah. Kalau haji kan, udah kita udah pakai di atas pesawat tuh. Beberapa lagi membolehkan di bawah, terserah sajalah. Ini soal fikih, lagi-lagi soal fikih. Tapi saudara udah di atas bis nih. Samping kiri suami jagain kita, ya kan? Jagain ibu, insyaallah. Terus di sebelahnya ibu juga sudah pakai pakaian putih-putih, pakai kain ihram. Terus pemandunya ngomong begini, sepanjang jalan kita baca talbiyah, ibu bapak kita akan masuk Masjidil Haram, kita akan masuk kota Makkah, kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca kalimat talbiyah, ikutin saya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita baca sambil pejamkan mata saudara semua, membayangkan sebelah saudara adalah suami saudara. Saudara membayangkan saudara baca mulai dari Jeddah atau dari tempat Mikot sampai ke Makkah Mukarromah, saudara nyender di samping suami. Saudara juga bayangkan saudara berangkat di bus ya, bersama istri. Setelah sekian tahun berumah tangga tidak punya anak keturunan, saudara betul-betul hati ya berdegup keras, berdegup kencang karena sebentar lagi akan bertamu di rumahnya Allah Subhanahu wa taala dan meminta hadirnya seorang anak. Lalu saudara baca kalimat ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara kemudian tertidur di perjalanan karena memang cukup panjang, kurang lebih kira-kira 1 jam atau 1 jam setengah. Kemudian saudara dibangunkan oleh mutawif di atas bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duyufur Rahman yang dirahmati Allah. Yang masih tertidur silakan bangun. Coba lihat di ujung sana sudah mulai kelihatan menaranya Ka'bah, menaranya Masjidil Haram. Yang baru pertama kali atau yang sudah berkali-kali, percaya omongan saya Pak, tetap aja air mata menggebyos gitu turun. Ya Allah bisa balik lagi. Apalagi yang belum. Saya dulu waktu pertama kali mah, papa mah tahun 2006. Itu gemetar seluruh badan saya. Itu norak banget kalau dilihat loh. Ya tapi siapa sih yang gak norak? Siapa cuma yang gak norak ngelihat selama ini kita lima waktu toh. Lima waktu kita menjihatil Ka'bah, kita lihat itu seakan-akan Ka'bah ada di depan mata kita, tiba-tiba betulan ada di depan mata. Mendadak sontak ketika pertama kali saya pergi itu kan saya sendirian ya, gak sama istri, gak sama anak, putar tambah nangis. Belum pulang udah berdoa gini, ya Allah balikin lagi dong saya kemarin. Saya pengen sama istri saya, saya pengen sama ibu saya pengen sama ayah saya pengen bawa anak-anak saya. Mutawif ngomong udah gak didengar, udah ngeliat Ka'bah aja. Mutawif ngomong apa gitu udah gak kita dengar. Udah kita udah terpesona duluan. Wah, apalagi kalau datangnya malam hari itu cahayanya. Subhanallah. Gagah betul tuh Masjidil Haram Pak. Makin masuk kaki makin gemeter. Begitu melihat ya Allah. Allahumma zid. Ya Allah tambahkan gitu kan. Kemuliaan Ka'bah ini. Wajib mansyarofahu dan tampakkan kemuliaannya melihat Ka'bah itu rombongan sudah masuk kita masih menikmati. Yang begini nih uang dagangan tuh 1, 2, 3, 4, 5 ada berapa dagangan tuh, Ustaz? Kira-kira ada 7 berapa? Itu rombongan sudah ke bawah tuh kita masih berdiri aja melihat Ka'bah. Ini dia Ka'bah. I'm coming love, I'm coming, saya datang. Mulai turun menapaki tangga-tangga itu. Aduh, adem banget lantainya. Subhanallah. Melihat air jam-jam. Wah, udah. Mantap banget. Tadi saya berdoa loh. Saya berdoa tadi. Ketika saudara semua duduk kayak tadi tuh. Saya berdoa. Izinkan semua yang ada di masjid ini. Baik di lantai bawahnya, mulai lantai atasnya. Baik di dalamnya ataupun di luarnya. Baik kita-kita pesertanya maupun para kameramennya, para juru fotonya, tukang rekam dan segala macamnya, semua engkau izinkan ya Allah berangkat ke Baitul Haram. Aminkan doa saya. Aminkan doa saya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين اللهم ارزقنا يا الله berikan rezeki kepada kami, kepada para istri, kepada para suami, para ayah, para ibu, para anak, para mantu, para mertua. Berikan rezeki kepada kami semua ya Allah. Ziyaratul Haramain, ziarah kedua kota suci Asy-Syarifain yang kau muliakan ya Allah. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Ka'bah, Raudhah, Mekah, Madinah. Izinkan kami semua ya Allah berangkat ke Baitullahmu ya Allah. Izinkan kami berangkat ke Mekah, izinkan kami berangkat ke Madinah, izinkan kami berangkat berziarah ke makam Rasulmu ya Allah. Izinkan semua ini sahabat-sahabat saya melihat pintunya Madinah Munawwarah ya Allah. Lalu masuk ke dalamnya berebut duduk, sholat, ruku, berdoa di raudhah Nabi-Mu yang engkau mengatakan dan Rasul-Mu tidak akan tidak dikabul. Semua orang yang berdoa di raudhah Nabi-Mu ya Allah antara kubur dan mimbar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan tidak dikabul oleh-Mu ya Allah. Beri kenikmatan kami semua berdoa di sana ya Allah. Izinkan kami duduk berdoa bersimpu di hadapanmu, di depan Ka'bahmu ya Allah. Izinkan semua, baik yang ada duit maupun yang tidak ada duit, baik yang sehat maupun yang sudah sakit-sakitan, baik yang muda maupun yang sudah tua. Izinkan terus balik lagi ya Allah. Tumal, balik terus, balik lagi. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami semua ya Allah, agar kami betul-betul bisa berada di Makkah Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah dengan rezeki yang halal, yang barokah, dengan cara-cara yang betul, cara-cara yang benar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من كان أمره من الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا مفرج الهموم يا حي يا قيوم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Saudara dirahmati Allah, ketika saudara tadi duduk, saya berdoa kepada Allah. Betul, betul, enggak pernah ada yang tahu. Enggak pernah ada yang tahu karena pergi ke Baitullah itu bukan urusan duit. Bukan urusan duit, tapi urusan apakah Allah berkehendak atau tidak. Saya buka dialog buat teman-teman semua yang pada mau berdialog, mumpung ada Ustaz Edi juga di tengah-tengah kita. Silakan MC yang mau bertanya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Agus Hadi Prayetno. Kurang lebih minggu lalu saya juga lihat siaran Ustaz tiap pagi. Alhamdulillah saya diberi kemudahan untuk ketika bangun sholat subuh. Setelah itu ada nikmatnya sedekah. Saya terkait sedekah Ustaz. Saya kemarin ikut semanjung kajian. Saya pikir hidup kita ini keseringan memikirkan duniawi Ustaz. Makanya saya sangat tertarik sekali ketika tadi Ustaz bilang sedekah. Ketika kita milih umroh atau bayar utang, Ustaz milih sedekah. Gitu. Saya juga subhanallah gitu, ketika kita tergugah untuk sedekah gitu. Saya hanya ingin tahu filosofi Ustaz ketika sekarang diberikan sudah kenikmatan oleh Allah, tanya sempat matakan Allah. Dari Ustaz gitu. Kita kan ada penghasilan Ustaz ya. Saya kalau sering tanya lebih banyaklah bersedekah. Nah, kalau misalnya dari Ustaz sendiri, kira-kira filosofinya untuk berbagi kita, biar kita bisa menyontohkan seperti Ustaz, itu bagaimana? Apakah dari semua penghasilan Ustaz itu Ustaz sedekahkan, insya Allah akan dibalikan berkali-kali lipat atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini bukan sebuah kerahasiaan yang diumumkan, tapi ini menjadi sebuah ilmu. Menjadi sebuah ilmu, menjadi sebuah pengajaran suatu hasanah. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidak ada perkara-perkara besar yang bakalan datang kepada saya yang saya tidak sanggup menghadapinya. Kecuali Allah kemudian membuat saya mampu. Karena kadang-kadang orang ada yang sedekah, tapi kemudian seakan-akan tidak berbuah sedekahnya. Karena ternyata permintaannya lulus wisuda misalkan itu. Ternyata dapat dosen killer. Dapat dosen pembimbing, subhanallah, susah lah gitu. Seakan-akan doanya tidak dikabul. Padahal sedekahnya itu berhadapan dengan nyawa. Jadi ketika kita minta sama Allah, saya mau sedekah motor saya nih Allah, supaya saya skripsi gampang, wisuda mudah, nanti lulus dengan predikat cum laude di atas. Kalau sekarang cum laude berapa? 3,5 udah cum laude ya. Dulu zaman saya susah, zaman saya 4,5 baru cum laude. Bohong, emang bohong. Lalu saudara yang begitu yakin udah sedekah motor nih, pasti nih, ternyata wisudanya malah terlambat. Yang lain dulu saudara malah enggak. Lalu saudara digoda setan, tuh gara-gara sedekah lu. Lu jadi telat. Bukan, pada saat saudara itu sedekah, jatuh kalimat kepada Allah kepada saudara, mati. Jatuh kalimat kepada saudara itu maut. jatuh kepada kalimat ya kepada saudara itu akhir hayat saudara. Persis di hari itu saudara punya sedekah mendahului. Berhadapannya dengan nyawa. Allah duluin nyawa. Paham tuh? Allah duluin nyawa. Gak ada sedekah yang gak berhasil. Yang Allah duluin panjang umur. Nah saya berdoa, maksudnya sedekah saya sama istri saya tidak berhadapan dengan yang begitu-gitu gitu. Sehingga kelihatannya jadi chest plank, sedekah jengreng. Ada-ada, saya ngeri juga tuh mas. Ya Ferre kalau ada sedekah, wih langsung dibalas, ngeri tuh. Sebab ketika sedekah gak dibalas-balas, semuanya ada tanda-tanda yang kita gak paham tuh. Jangan, makasih ya Allah. Akhirnya malah makasih karena kalau dibalas jadi repot urusannya. Kalau Allah lolosin permintaan kita, sementara takdir tetap Allah berlakukan, aduh Pak, aduh gak kuat kita. Nah, alhamdulillah, saya sama sedekah tuh, ini sih bahasa istri saya ya, sayang dia gak mau maju ke sini. Istri saya suka ngomong gitu sama saya, Papa sih top banget dah kalau udah buat sedekah. Sampai gak pernah bilang-bilang sama istri. Sedekah rumah, gak bilang-bilang. Sampai mertua kelabakan. Baru berapa hari yang lalu ya? Dua hari yang lalu. Kita dapat ini. Sampai pencapaian di urusan mobil. Di urusan mobil C250 Mercy. CGI, CGI. Itu kan udah top banget tuh. Untuk seorang ustaz mobil C250. Keren. Ente aja belum tentu punya. Tapi kita bunuh nih. Kita bunuh ini. Jangan sampai hati saya ada di Mercy itu. Enggak di situ. Ditambah lagi, istri saya tidak begitu suka dengan keberadaan Mercy itu. Takut suaminya kegatalan. Demi menyenangkan istri saya, ya sudah, saya carikan dah. Saya carikan lawannya. Alhamdulillah ketemu, tuh Mercy kita lepas. Lepas, 1 miliar kita lepas. Duitnya gak kita lihat. Orang-orang ngejar Pak, orang ngejar begitu dapat dipertahankan mati-matian. Begitu hilang nangis 7 hari 7 malam. Dibawa cerita. Aduh. Seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, udah sampai nyampe aja gitu nyampe, udah lepas aja. Yang penting nyampe, udah ngerasain alhamdulillah. Tapi Allah menggoda gitu. Begitu lepas dia 250, dia 180 masuk. Sebenarnya sih downgrade tuh. C250-nya tahun 2010, tapi diganti sama Allah C180 yang tahun 2004. Sebenarnya downgrade. Tapi saya memahami karakter sedekah. Biasanya kalau kita terima yang jelekan nih, ya ada sedekah motor apa ninja. Ngatonya dikasih motor Yamaha tahun 86. Kan kayak bercanda tuh kan. Gimana sih nih habis sedekah yang apa motor Kawasaki Ninja kok dikasihnya balasannya Supra misalkan tahun 90. Tapi bila mana saudara redo saudara. Ya saudara. Siapa tahu saya tahun ini bakal kena penyakit ginjal, jantung, kanker. Lalu Allah hapus, masih ada bonus sedikit. Lalu bonus itu dicairkan. Bentuknya motor tahun 96 misalkan. Saudara redo. Habis itu saudara punya Innova. Saya memahami nih karakter itu. Asik nih saudara. C180 sudah. Kemudian teman dekat saya. Padahal saya juga ada kesusahan. Di balik wajah ustadznya saya ini sama aja pak. Sama aja orang punya kesusahan juga dengan kesusahan yang berbeda. Di saat saya susah, teman dekat saya yang saya jadikan juga guru ngadu kesusahan sampai saya ya Allah ya. Terus gimana? Ya gini, oke dah. C180 yang memang saya enggak pengen make. Saya enggak pengen make, saya tahu. Kenapa? Karena downgrade. Ya udah sekalian lewatin lagi, laku 250 juta. Nah, kita enggak lihat duitnya. Begitu datang tuh setas, sekantong plastik, langsung kita kasih ke teman saya. Nih, selesaikanlah persoalan antum. Tapi saya bilang ini enggak gratis loh. Antum harus bikin buku, antum harus selesaikan CD, antum harus aktif di Darul Quran, antum harus ngebenerin bacaan saya, antum harus selesaikan itu santri-santri minimal satu angkatan lulus. Ini tanggung jawab antum. Iya, pokoknya saya akan begitu. Yang cuma janji doang nih, terhilang-hilang lagi. Enggak, insya Allah janji. Baru 1-2 hari, saya 180, 300 masterpiece turun. 300 yang paling terbaru yang harganya betul-betul 1,1 miliar parkir. Ada tamu saya dari Madinah, Syekh Khalil, waktu itu sama Syekh Ahmad. Ada sahabat saya, ada rekan saya, bilang sama saya. Udah Pak Ustaz, kalau ngomong sama Hendy tuh, ambil aja mobil, pakai aja. Terus ada kalimat dia begini. Kalau Ustaz mau, buat Ustaz aja itu mobil. Subhanallah. Belum seminggu tuh. Tapi ini enggak enak perasaan nih kalau turun suka enggak enak. Naiknya sih enak. Tapi kalau turun lihat-lihat orang, ada orang enggak nih? Kalau orang udah enggak ada turun gitu. Karena gimana ya? Kan ente pada lebih redo ngeliat Ustaz naik senia kan. Ngaku aja lo. Kalau Ustaz turun naik mobil senia kayak ridho banget. Nih baru Ustaz tawadu. Kalau ngeliat Ustaz turun pakai 300. Iya nih, di PPPA nih. Ditedekah nih. Dia gak tahu, ente kerja, aneh kerja. Ente usaha, aneh usaha. Ente ikhtiar, aneh gue ikhtiar. Bismillah. Nah kayak gitu bos. Kalau orang udah menikmati, ya sekedar nyampe aja lah. Gak lebih dari kaleng biasa gitu. Saya pengen mobil nih Ustaz. Boleh gak kalau saya sedekah motor? Emang begitu. Kan Allah bilang kalau sedekah diganti sama yang lebih baik. Betul gak? Yang lebih baik motor apa mobil? Mobil. Tapi begitu dapat mobil, jangan di sini. Yang di sini mah Allah aja. 90-10. 90 untuk Allah, 10 untuk Ustaz Yusuf Mansur dan istri serta anak. Tapi emang Allah luar biasa. 10 kita itu berpuluh-puluh kali lipat dibanding ustaz-ustaz yang telah 100. Paham? Ini ada ustaz yang nerima nih, jam, tapi 100% masuk. Dibandingkan sama anak yang cuma ngambil 10%, 10%-nya anak berpuluh-puluh kali lipat dibanding mereka yang masuk tapi tidak ada bagian buat orang lain. Harta itu amplop sedekah. Isi saya disiplin. Bahkan dia mau suka misahin duitnya. Meja sedekahnya. Kalau ditukar dia harus tahu. Makanya kalau dia punya dompet saya buka pusing dia. Apa yang ambil yang mana nih? Pusing. Karena dia punya akun sendiri. Ada satu masa di mana saya begitu. Ada masa lain di mana saya ngutang sama Allah. Ada satu masa di mana saya ngutang sama Allah. Saya mau sedekah nih pulangnya 300 juta. Mana kita harus sedekah 300 juta? Tapi sampai akhir tanggal 20 kita belum dapat tuh 300. Istilah artisnya job kurang. Saya suka sebel tuh kalau ada yang bilang Ustaz lagi banyak jobnya. Emangnya gua penyanyi ya kan? Istilah jobnya. Tapi ya ada juga gitu. Aduh sampai tanggal 20 nih ya kan. Alhamdulillah begitu datang ke Kalimantan pulang nyengir doang. Gubernur, thank you Ustaz ya. Assalamualaikum, masalah. Arigato gozaimasu. Bilang masih saya emang nggak boleh salah niat ya. Begitu papa niat pengen betul nih supaya dapat duit kerja ini. Ternyata malah lupa semua, panitianya lupa, si gubernur lupa. Ya udah pasrah aja. Isi saya nanya, gimana? Ya pasin. Alhamdulillah hari Sabtu si gubernur SMS. Ustadku ada di mana? Ane di Jakarta. Lama di uji SMS diingat. Siapa? Ane di Jakarta di sini. Mau ketemuan? Iya ketemuan boleh. Anda cuma ngomong-ngomong begini, efek punya aku ketinggalan tuh. Ya. Anda bilangnya kasih aku 50 juta. Oh, Anda nggak minta tuh, dikasih 50, mantap. Alhamdulillah, jangan minta, lalu dikasih, terima. Nggak dikasih, tuh ini sepeda ngasih. Ya Allah, hati bergede, hati bergede. Anda datang ke Jakarta, sekalian dinas, sekalian ada rapat-rapat kecil. Kemarin kan aku lupa tuh, amplop-amplop. Anda udah masukin 50 juta buat amplop. Tapi karena aku lupa, Anda pikir, ya sudah, bisa terkain aja. Ikhlas kan? Iya Pak, ikhlas. Ya, saudara ringankan. Dapat kan? Kenapa? Karena secepat itu pulau Allah. Dapat jang. Nanti dapat jang. Terus gitu. Sampai Anda gak doyan lagi. Benar, nyampe. Beberapa di antara teman-teman saya udah nyampe. Udah gak doyan. Salah satu yang kemarin ada namanya Yayasan Jalaluddin Pan. Itu sedekah zakatnya saja itu 1,4 miliar. Zakat pun, bukan bicara sedekah. Kalau zakatnya 1,4 berarti 97,5%-nya berapa? Tapi yang mengagetkan, orang-orang itu bilang, Bapak tuh semua sudah diserahkan kepada Allah. Jadi tetap dikeluarkan, mekanismenya dikeluarkan. Tapi seluruhnya, buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang, ada yang orang kaya duit. Teman saya, ya, ada yang dari miskin. Miskin mana? Asli miskinnya, kuadrat. Sangat bercita-cita jadi orang kaya. Sangat. Dia benci sama kemiskinan. Dia benci emaknya pernah ngeliat dia dagang pisang goreng. Lalu emaknya pulang, gak pakai kalam apapun. Emaknya dari Jawa nih datang. Ngeliat anak yang paling disayang. Cuman dia yang disekolahin sampai SMA. Emaknya kecewa ketika ngelihat anaknya ini dagang pisang goreng. Pak, kisah ini diinget sama dia, terpatri di otak dia sampai dia benci sama anak miskin. Sampai simbok aja enggak mau ngelihat saya. Dan ketika saya dalam satu kesempatan ketemu dengan ibu ini, pernah saya taruh di pik saya, pernah saya taruh di BB saya, istri saya sampai nanya, "Kok yang dipasang orang lain?" Karena papa ingat ibu gitu. Sampai kayak gitu cintanya dia sama ibunya. Saya bilang sama ibunya, kenapa dulu anak ini gak mau dilihat? Saya gak kuat ngelihat anak saya miskin. Ya Allah, benar juga. Jadi ketika dia ngelihat dari kejauhan, anaknya itu dagang pisang goreng, padahal baru pulang, baru datang, langsung pulang. Lalu dia bergerak-gerak. Jadi orang kaya. Begitu udah jadi orang kaya, nyampe. Terakhir dia bikin ulang tahun pol-polan di hotel. Dia bilang sama saya, "Ustaz, ini buat yang terakhir. Kan habis ini semua harta saya buat Allah Subhanahu wa taala." Luar biasa. Undang itu saudara kanan kiri undang sampai di Jakarta, dia masuk di hotel gede, party seperti konglomerat gitu. Tapi habis itu dia udah say goodbye sama dunia. Semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Nyampe. Makanya saya suka bilang sama teman-teman, "Ustaz, ente jangan belagu deh." Enggak, ada orang yang begini loh, ada orang yang dia tuh pengen dunia. Udah biarin aja dia pengen dunia. Biar aja dia cinta sholat malam supaya pengen jadi orang. Biar aja. Semua orang beda-beda sih, betul enggak? Beda-beda, ada yang langsung bicaranya Allah, ada yang perlu jalan sini dulu, jalan sana dulu, sampai kemudian nyampe. Begitu nyampe, Allah, ya udah yang sisanya gitu. Saya doakanlah saudara, mudah-mudahan saudara menikmati sedekah, enjoying your giving. Ya, sampai menikmati itu udah hebat. Begitu ada duit, pengen nyari orang susah aja. Mana nih orang susah? Sini nak, ya Allah, rambut lu bawa amat ya. Nih sampo buat kamu. Ini buat emak kamu. Dah, saudara, makasih Bu Haji. Yalah, senang kita melihat anak-anak. Udah enggak ada lagi permintaan. Udah senang aja gitu, senang aja gitu. Eh? Tukang sayur pakai dipanggil namanya. Bang, sini. Masih banyak? Masih, Bu Haji. Eh, jangan pulang dulu kok masih banyak jualannya terus. Mau umroh enggak? Ditanya, tukang sayur ditanya. Mau umroh enggak? Ini antara dengar dan tidak si tukang sayur. Pardon? Maaf. Tukang sayurnya alumni sastra Inggris. Apa Bu? Mau umroh enggak? Ya mau Bu Haji. Emang Bu Haji mau bayarin. Bukan cuma mau bayarin kamu. Berangkat sama istri kamu. Berangkat. Ya. Udah nangis tukang sayur. Dia terus ya. Kalau ada duitnya belum berangkat. Punya motor, jadi tunggangan selama di kampus, jadi tunggangan. Tapi udah lewat 2 semester. Udahlah, semester 3 kasih buat Allah. Jangan kelamaan pakai gantian sama Allah. Kalau kelamaan, Allah kunci loh, gak diganti-ganti. Benar tuh. Ente punya mobil. Kijang tahun 2000. Kelamaan dipegang sama ente. Asli, sampai bonyok tuh sama ente. Tapi kalau ente gantian sama Allah, gantian. Makasih nih, udah pakai 4 tahun. Ya, tahun ini engkau yang pakai. Tahun ini Allah, engkau yang pakai. Jual, bagiin duitnya. Masya Allah. Insya Allah sudah, gak ada mobil deh. Ya, tapi habis itu Allah memberikan ganti yang lebih besar. Saya kira cukup udah ya. Hah? Ada satu lagi? Ih, banyak ya. Yang perempuan lah, ada perempuan. Ya, silakan. Nama saya Putri. Saya mohon nasihatnya Ustaz dan saya tidak tahu didoakan. Saat ini saya masih kuliah, tapi sekarang sedang kesulitan dana. Terus saya juga coba cari kerjaan juga part-time karena saya masih penelitian. Dan sampai sekarang belum dapat jodoh yang terbaik, jadi saya mohon saran dan mohon didoain Ustaz. Terima kasih. Pengen tahu mukanya, emang. Bukan doain nih. Mbak, jangan nyari kerjaan ya. Cari Allah. Lalu minta pekerjaan sama dia. Nanti Allah yang akan anterin kerjaan. Jangan minta jodoh, jangan nyari jodoh, nggak ketemu. Minta sama Allah jodoh. Datang kepada Allah, nanti Allah berikan jodohnya buat Mbak. Kalau perlu kasih bilang Allah, kasih saya pilihan dong 1-2 gitu biar bisa milih yang mana nih. Boleh. Nggak percaya. Boleh. Betul. Doa tuh kayak saya enak Pak. Doa kalau kayak saya nih, jadinya kayak friend banget gitu. Allah tuh temen gitu, kayak sahabat gitu. Ngomong itu jangan formal gitu. Ya Allah, hati sakit nih. Duh, Masya Allah. Tapi yang mudah-mudahan Allah ampunin dia itu walau panjangin umurnya. Tapi kan kau tahu kan sebenarnya saya sebelum ini. ngobrol. Sama Allah ngobrol, oke? Ngobrol. Nah, saya senang gitu ngobrol sama Allah, ngobrol. Kayak cerita curhat aja sama temen. Gimana sih? Ya Allah datang kagian nih, Masya Allah. Nah, gitu. Nah, pekerjaan juga gitu. Ya Allah pekerjaan teman-teman kepada begini, teman-teman kepada begitu, ada yang begini, terus. Jadi Mbak, secara singkat, Mbak sholat 2 rakaat, lalu minta sama Allah. Terus sholat 2 rakaat minta sama Allah. 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari. Biasanya saya suka bilang, kalau enggak ada dosa besar mah, itu sebelum 40 hari udah ada tanda-tanda. Kalau saya sudah 40 hari berturut-turut jaga sholat berjamaah, jaga sholat sunnah, jaga ini, jaga itu, tapi belum juga gimana? Coba periksa belakang. Mungkin saudara pernah melakukan sesuatu yang Allah haramkan. 40 hari pertama, pembersihan, cleansing. Ya. Kalau mukanya bersih, maka langsung ditancap, gitu kan? Tapi kalau mukanya belum bersih, kan? Dibersihin dulu, diapain dulu. Nah, mulai lagi aja perjalanan 40 hari yang kedua. Sampai selesai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bukan berarti saya tidak mau menerima pertanyaan. Mudah-mudahan nanti kita bakal ketemu lagi. Karena saya masih ada satu materi yang saya janji sama Mas Jody. Dan sama kawan-kawan Warung Stik. Yang alhamdulillah ya, Allah kasih ini saya pengajian akbar. Nanti kapan-kapan kita akan bicara tentang sesuatu yang aneh. Saudara ini aneh, aneh saudara ini. Ai ama Baitullah mau, ama masjid enggak mau. Ai ke Mekah mau, tapi sholat subuh di rumah. Sholat lohor di kosan. Sholat asar di kosan. Sholat maghrib, isya, enggak di masjid. Ini sesuatu yang aneh. Nanti kita akan bicara all about masjid. Ya. Mas Ferry, nanti kita akan bicara all about masjid. Segala sesuatu tentang masjid. Bagaimana keanehan-keanehan itu terjadi. Kita keluar rumah mencari rezeki kan? Betul enggak? Bisa-bisanya itu kita melewati satu rumah yang di dalam ada Allah yang Maha memberi rezeki. Itu Allah ngeliatin kita keluar dari rumah, ngeliatin kita kemudian jalan ke kantor. Lalu Allah membilang kepada kita semua, itu si fulan wahai para malaikat itu orang paling bodoh sedunia. Aku ada di dekat dia, tapi dia malah mencari rezeki jauh dariku. Kantor yang jauh dia tuju, tapi masjid dia nggak datang. Ini nanti akan kita bicara. Saudara-saudara yang pengen nuntut ilmu menjadi aneh. Kalau sholat lohor, asar, maghrib, isya, subuh tidak di masjid, kenapa? Karena siapa yang ngasih ente ilmu? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Termasuk nanti kita akan bicara bagaimana kita menjadi ayah yang gila. Ya, ayah yang gila ketika kemudian sakit anak, kita malah bawa ke masjid. Diri kita bawa ke masjid. Kita berobatnya di masjid. Kenapa Ustaz? Nah, kalau sakit ke rumah sakit. Fine, okay. Go to hospital. Berangkat ke rumah sakit. Tapi don't forget Allah dulu. Masuk masjid dulu. Nih, anak muda mau jual motor. Kemana otak ente mana? Showroom, coba jajal jadi orang gila yang satu. Di mana tempat jual motor yang paling baik dengan harga yang paling tinggi? Masjid. Udah mulai nih ngacung. Nah, ada hilang Ustaz. Betul kan? Mau jual motor masjid. Ngadu, lapor sama Allah yang sudah memberi kita motor. Hilang sama dia. Ya Allah saya pengen jual nih, lagi butuh duit. Buat bayar semester. Nanti Allah akan beli itu. Bahkan Allah sering beli tanpa ngambil barangnya. Kalau orang lain beli, diambil barangnya. Dijatuhin lagi harganya. Allah mah enggak. Motor tetap pakai, duit bayaran tetap dikasih. Allahu Akbar. Cakep kan? Mau jodoh masjid, nanti kita bicara. Oh, sebut masjid, tapi tidak bulan ini. Ya, saya nggak tahu, tidak janji. Apakah bulan depan masih jadwalnya saya masih jadi, tidak janji. Tapi kumpul makala nanti jadi kita bicara judulnya All About Masjid, segala sesuatu tentang masjid supaya saudara nanti diundang ke masjid yang sesungguh-sungguhnya masjid, yakni Masjidil Haram. Maka di ujung taklim kita pada bulan hari ini, bila saudara betul-betul rindu pengen ada di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi, coba aja selama 40 hari standby di sop paling depan kalau saudara laki-laki. Yang perempuan saya kira kita di Indonesia bukan sesuatu yang aib, bukan tabu kita berangkat ke masjid sop saja daripada di kosan. Tapi rame-rame sama teman-teman berdua bertiga berangkat ke masjid. Ya kan? Ya, jangan berdua sama pacar nih, jangan. Berdua sama teman-teman ya. Ya, perempuan sama-sama perempuan, yang laki-laki sama-sama laki-laki. Insyaallah. Allah takdirkan saudara bisa berangkat ke Baitullah Al-Haram. Malah kalau perlu doa saudara begini, ya Allah, berangkatkan saya calon suami saya nanti. Orang tua saya, nanti mertua saya, Tuhan semua nih. Beri saya rezeki buat saya berangkat umrah dan memberkati umrah yang lain. Beri saya rezeki supaya bisa pergi haji dan bisa mungkin haji yang lain. Doanya begitu, dibanyakin, digedein, dibesarin. Baik, sebelum saya tutup sama salam. Siapa di antara saudara-saudara yang punya teman satu orang? Iya, yang punya, saya gak nanya banyak. Saya nanya kepada saudara, siapa yang saudara merasa punya teman satu orang? Punya teman, walaupun cuma satu. Oke, pertanyaan mungkin anu ya, pertanyaan mungkin bingung ya. Siapa yang punya teman? Tapi bahasanya apa ya? Hah? Walaupun cuma satu. Maksud sih? Oke, nanya gini. Nanya gimana ya? Kok jadi lupa nih nanyanya? Gimana? Bukan, kalau hanya punya satu teman, kesannya temannya cuma satu. Padahal maksud saya, banyak teman. Bukan. Punya banyak teman, serasa punya satu. Enggak. Apa bahasa Indonesia ini kacau ya? Hah? Minimal. Ya. Siapa di antara saudara-saudara yang punya teman, yang punya sahabat minimal satu orang? Lah iya, mana ngaco? Oke. Saya punya tugas buat saudara semua. Jika ini diiyakan, kita bisa janjian bulan depan saya bisa ke Jogja lagi. Oke. Kalau ini bisa janjian, bulan depan, tanggal berapa sih kita bulan depan tuh kira-kira jatuhnya? Coba lihat tanggal. Bulan depan pengajian warung tanggal berapa? 15. Oh, 15 Mei nggak bisa ya. Berapa? 22 Mei. Minggu depan, bulan depan 22 Mei, bisa ngajar lagi? Kenapa saya nanya, siapa yang punya teman minimal satu, siapa ngacung, tadi ngacung kan? Kemari sama temennya. Paham toh? Nah terus, tugas berikut dari saya adalah, suruh temennya itu, bawa duit 500 ribu. Nah temanya kan masjid. Saya akan ajak saudara untuk membangun masjid. Ada satu masjid yang sedang saya bangun. Kapasitasnya 3.500 orang. Yang akan sholat di masjid itu bukan orang sembarang orang. Tapi mereka yang sedang menghafalkan Al-Quran. Yang sholat di masjid itu bukan santri sembarang santri. Tapi santri penghafal Al-Quran. Saya persembahkan buat saudara-saudara semua. Mau bantu dengan saya? Bareng-bareng kita bangun masjid tersebut. Bismillah, bulan depan datang. Ente bawa duit 500. Teman ente suruh bawa duit 500 ribu. Kalau nggak punya gimana? Masih ada waktu sebulan, berdoa dong. Masih ada waktu sebulan, ya Allah saya pengen ngaji nih tanggal 22. Mudah-mudahan malah saya bisa sedekah lebih dari 500 ribu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah bulan depan, sepi nih gak ada yang ngaji. Nah, gope yang besok mau gak mau. Nah, the winner dong, ya kan? Jadi pemenang dong, bismillah. Kalau perlu sekarang bayaran, jang. Buat bulan depan lain lagi Ustaz, subhanallah. Kita lagi bangun masjid di pesantren Darul Quran di Ketapang, di pusat. Jadi masjid pesantren itu tadi kan musola nih, digedein. Kapasitasnya insya Allah 3.500 santri. 24 jam Pak, masjidnya hidup. Cari masjid yang nganggur gampang loh. Tapi cari masjid yang all the time ya, 24 hours open, buka, hidup, susah. Susah. Nah ini masjid, ini hidup 24 jam. Yang akan jadi kawasan tengahnya santri, di mana santri-santri ini akan melakukan aktivitasnya dengan berbasis masjid. 3.500 subhanallah. Ente naruh 500 ribu. Ya Allah salam dapat seluruh sholat-sholatnya santri. Ya enteng bener sih. Harapan saya ketika kita nanti temanya masjid, kita ada aplikasinya juga. Ustaz, kalau saya nggak mau bangun masjid di tempat Ustaz, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namanya gue ajakan. Mau alhamdulillah, nggak mau nggak apa-apa. Cuman gue tandain nih, dia nggak nih. Ustaz, kalau gitu mas, saya punya teman 10. Lebih bagus tuh. Ente bagi aja 10, seorang gocap-gocap-gocap berangkat. Iya. Oh boleh begitu? Boleh. Boleh banget. Yang penting mah jangan ada enggak, jangan enggak ada sedekahnya sama sekali. Insya Allah. Lebih cakep lagi. 10 orang yang saudara bawa, 10-10-nya 500 ribu. Wetong. Anggarannya kalau enggak salah sekitar 5 miliar. Kalau enggak salah. Alhamdulillah. Saya sudah nyumbang atas izin Allah. Teman-teman dekat saya sudah nyumbang. Mudah-mudahan saudara ikut serta. Ya, kita membangun masjidnya Allah. Mudah-mudahan nanti. Ini hari Selasa besok saya umumin. Saudara dapat kehormatan pertama loh. Selasa besok saya umumkan. Di MNC. Selasa besok saya umumkan. Masjid Darul Quran sudah mau dibangun. Yang pada mau ikutan sedekah 500 ribu silakan. Nanti saya ngeluarin buku. Isinya tuh voucher 100 lembar. Yang pada mau menjadi simpul, ini buku boleh diambil. Jadi umpama Pak Haji punya teman lebih dari satu, bisa 100 orang, ambil aja satu buku. Keliling aja tiap rumah-rumah, mau sedekah gak mau saya. Dulu saya seperti ini kerjaannya. Kalau ada anak yatim, saya jual. Itu saya tuh. Kalau ada ustaz yang susah, saya jual. Saya keliling, ada ustaz susah nah. Aneh mau sedekah, nanti mau ikut gak? Gitu. Ketika kita sedekah 500 ribu, ya cuma 500. Tapi ketika kita bawa teman 500 juga, 1 juta kita dihitung. Padahal sedekahnya 500. Ketika kita bawa 10 orang, 5 juta kita dihitung. Padahal sedekahnya cuma 500. Subhanallah. Mudah-mudahan saudara-saudara dipilih oleh Allah untuk ikut serta. Nanti ada namanya di prasasti Allah Subhanahu Wa Taala bahwa jamaah Masjid Uin, jamaahnya pengajian Warung Steak terdaftar sebagai donatur-donatur awalnya pesantren Darul Quran, masjidnya Darul Quran insya Allah. Baik Ibu Bapak yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup juga, saya ingin juga mengajak Bapak dan Ibu memberi DP. Memberi DP pada hari Minggu ini. Mudah-mudahan saudara pada membawa DP-nya. Ya, barangkali ada yang bawa cincin, ada cincin-cincin? Bismillah. Mudah-mudahan minggu depan, bulan depan udah datang, udah dengan membawa ganti cincin yang lain. Ustaz, lihat tangan saya ini. Kenapa? Kemarin tuh satu, seorang lima. Lima-limanya sih pakai cincin. Insya Allah. Saya minta apa? Sorban. Ini sorban Mekah nih. Yang begini-gini biasanya sorban di sana. Metinnya metin Cina. Bismillah ya, kita yang ibu bapak bawa hari ini, yang 500 ribu, lain lagi, itu nanti tanggal 22. Tanggal 22, saudara kemari datang, bawa 500, nanti kita bikinkan stand, ada tanda terimanya. Anda menjadi pemegang sahamnya, masjidnya Allah, di Darul Quran, tempat tiap tahun anak-anak menimba ilmu Al-Quran. Saudara yang dirahmati Allah, yang barangkali hari ini saudara membawa rizki dari Allah SWT, nanti setelah kita tutup sama salam, doa sudah yang tadi, saya tidak akan mengulangi. Doanya udah cakep dah tuh. Kita gak usah doa lagi, kecuali nanti kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Setelah itu kita tutup dengan salam. Saudara maju ke depan, sedekah apa yang saudara bawa. Mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang lebih besar lagi. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yaudah, silakan maju. Enggak usah salaman sama saya ya. Tidak usah salaman sama saya. Maju aja pelan-pelan ke depan. Makasih. Mari kita sama-sama bersalawat. Astaghfirullah Rabban baraya. Astaghfirullah من الخطايا.